benda-benda itu bisa mencegah bahaya, bisa mencegah penyakit, bisa mencegah kematian, bisa mencegah kekalahan dan bahaya-bahaya yang lain. Ini arti keramat. Ya. Salah satu contohnya disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. An Abi Waqid Al-Laythi, dari sahabat Abu Waqid Al-Laythi, qala, beliau berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, pada suatu hari kami pernah keluar bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila Hunain, menuju daerah Hunain. Wa nahnu hudatha'u 'ahdin bi kufrin, dan kami, yaitu Abu Waqid Al-Laythi dan beberapa sahabat, itu baru saja keluar dari kekafiran, artinya baru saja masuk Islam, Nabi Mawar melebet agami Islam. Walil musyrikin, dan pada saat itu orang-orang musyrik itu mempunyai sidratun, sebatang pohon yang besar, sidr, pohon bidara yang besar. Ya, seperti pohon beringin kalau di tempat kita. Ya'kufuna indaha, yang pohon besar itu orang-orang musyrik mengkeramatkan, dianggap punya kekuatan yang lebih, sehingga mereka ya'kufuna indaha, sering duduk-duduk, maksudnya bertapa, semedi di pohon tersebut. Wa yanutuna biha aslihatahum, dan menggantungkan senjata-senjata mereka, ya, pedang, keris dan yang lain-lain ditempelkan, ditali ke pohon tersebut, biar pedangnya itu tajam, kalau perang tidak patah, kalau perang bisa menang, kebal. Ya, ini kepercayaan orang-orang musyrik. Yuqalu laha dhatu anwat, yang pohon itu dikenal dengan nama dhatu anwat. Ya, ini kebiasaan orang-orang musyrik seperti itu. Famararna bisidratin, maka kami, yaitu sahabat yang baru masuk Islam tadi, lewat pohon besar yang lain. Fakulna, maka kami berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwat. Ya. Jadikanlah untuk kami, buatkanlah untuk kami ya Rasulullah pohon dhata anwat, kama lahum dhatu anwat, seperti orang musyrik itu punya pohon keramat. Mari kita orang Islam juga kita buat pohon yang keramat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu akbar, Allah yang maha besar. Innaha sunnah, sesungguhnya kepercayaan seperti itu. Ya. Sebagaimana ucapan seperti itu adalah kebiasaan-kebiasaan zaman dulu. Kultum walladhi nafsi biyadihi kama qalat Banu Israel, seperti perkataan Bani Israel kepada Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah, buatlah bagi kami berhala-berhala sesembahan seperti orang-orang musyrik punya sesembahan. Qala innakum qaumun tajhadun, sesungguhnya kalian itu kaum yang tidak mengetahui. Latar kabunna sunana man kana qablakum, sesungguhnya kalian akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang sebelum kalian. Ya. Ini bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalil dan bukti bahwa orang-orang musyrik zaman dulu, orang jahiliyah itu mempunyai pohon keramat. Ya, banyak pohon-pohon yang dikeramatkan, pohon besar dikeramatkan. Kemudian orang-orang semedi bertapa, berdoa, meminta kekuatan di pohon tersebut, minta kekayaan atau minta doa-doa yang lain. Dan juga tadi menempelkan, mengikat pedang-pedang mereka agar pedangnya itu pada waktu perang menang dan tidak patah. Ya, dan ada benda-benda keramat yang lain yang ada di orang-orang musyrik. Ya, ini kebiasaan mereka seperti ini. Kemudian pada zaman kita yang katanya sudah keluar dari zaman jahiliyah, sudah banyak orang memeluk agama Islam. Ini masih banyak kebiasaan seperti itu, mengkeramatkan pohon di sekitar kita, masyarakat kita, orang-orang Islam. Tesih kata yang orang-orang yang mengkeramatkan pohon besar, ya. Kemudian juga mengkeramatkan benda-benda seperti akik atau keris, dianggap punya kekuatan, bisa mendatangkan kekayaan atau bisa mencegah bahaya, penyakit dan yang lain-lain. Ini kebiasaan orang jahiliyah, bukan ajaran Islam seperti itu. Ya, karena apa, bapak-bapak, ibu-ibu? Di dalam agama Islam itu tidak boleh mengkeramatkan sesuatu, menganggap, meyakini sesuatu itu punya kekuatan yang lebih, kecuali kalau ada dalil. Kalau tidak ada dalil, dalil itu bukti, keterangan dalam Al-Quran, atau tidak ada keterangan dalam hadis, tidak boleh kita meyakini bahwa benda atau tempat tersebut itu keramat. Ya, contohnya apa? Banyak diantaranya contoh-contoh. Ya, benda-benda yang tidak boleh dikeramatkan di dalam Islam. Contoh yang pertama adalah pohon Hudaybiyah. Ya, pohon Hudaybiyah itu adalah sebuah pohon besar yang dipakai oleh Rasulullah SAW untuk di bawah pohon tersebut membaiat sahabatnya. Ada sumpah setia. Rasulullah membaiat para sahabat di bawah pohon besar tersebut, dikenal dengan pohon Hudaybiyah. Pada waktu Rasulullah SAW dari kota Madinah pada tahun 6 Hijriah hendak menunaikan ibadah umrah ke Mekah, ya, kisahnya tahun 6 Hijriah, Rasulullah SAW dan para sahabat ingin umrah ke Mekah. Tetapi di tengah jalan orang-orang kafir, Quraisy, musyrik mencegah, tidak boleh. Rasulullah tidak boleh umrah, tidak boleh masuk kota Mekah, karena pada waktu itu masih dikuasai oleh orang musyrik. Ya, kemudian ada perjanjian, ada perundingan. Rasulullah mengirim sahabat Utsman bin Affan ke kota Mekah untuk berunding kepada orang-orang musyrik agar bisa masuk ke kota Mekah. Kemudian terdengar berita bahwa Utsman itu ditahan dan dibunuh oleh orang musyrik. Beritanya tersebar seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW dan para sahabat melakukan perjanjian, baiat, sumpah setia untuk berperang melawan orang musyrik karena telah membunuh Utsman. Beritanya, ya, di bawah sebuah pohon. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengabadikan peristiwa tersebut dan pohon tersebut di dalam salah satu ayatnya di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Fath ayat ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim." فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. Yang artinya sesungguhnya Allah telah ridho terhadap orang-orang mukmin yang berjanji setia kepada wahai Muhammad di bawah sebuah pohon. Ya, pohon ini disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, pohon ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Fa'alima ma fi qulubihim, Allah telah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, keimanan mereka. Fa'anzala sakinata 'alaihim, dan Allah menurunkan ketenangan jiwa. Wa atabahum fathan qariban, dan Allah menjanjikan balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat. Ya. Ini intinya syahidnya adalah pohon Hudaybiyah tersebut. Yang ini merupakan tempat bersejarah, ya, pohon yang bersejarah di dalam Islam karena dipakai di bawah pohon tersebut Rasulullah membaiat para sahabat. Akan tetapi apakah para sahabat mengkeramatkan pohon tersebut setelah itu? Dianggap pohon keramat punya kekuatan, punya hal-hal yang istimewa, ternyata tidak. Tidak sama sekali, padahal pohon itu disebutkan dalam Al-Qur'an dan punya jasa dalam sejarah Islam, tetapi tidak ada yang mengkeramatkan. Bahkan pada zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ya, setelah Rasulullah meninggal, Abu Bakar meninggal, ya, digantikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Umar melihat ada sebagian orang yang mendatangi pohon tersebut, sholat di bawah pohon itu, ya, karena tahu pohon itu dulu dipakai oleh Rasulullah. Kemudian ada orang-orang yang datang sholat di situ, duduk-duduk mengenang pohon tersebut, dijadikan monumen, dijadikan museum, tempat bersejarah. Ada sebagian orang seperti itu. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala pada waktu mengetahui seperti itu, maka beliau menebang pohon itu, tebang, ya, agar tidak ada keyakinan, ya, keistimewaan pohon tersebut, sehingga tumbuh bibit-bibit kesyirikan meyakini pohon itu punya kekuatan, ya, yang lebih daripada pohon yang lain. Maka Umar pun menebang. Ya, tidak diagungkan, tidak dibuat museum, tidak dibuat monumen atau dibuat pagar-pagar, gapura-gapura, tidak. Tetapi malah ditebang. Ya, karena hal tersebut bisa menimbulkan kesyirikan. Ya, keyakinan tadi ada kekuatan yang hebat tanpa ada bukti, tanpa ada dalil dalam Al-Quran ataupun hadis. Ya, ini contoh yang pertama, ya, pohon yang punya jasa tetapi tidak boleh diagungkan, bahkan harus ditebang, dihilangkan. Ya. Kemudian kisah yang kedua adalah kisah batu Khandaq. Ya, batu Khandaq, Khandaq itu adalah perang. Pada waktu Rasulullah SAW dikepung oleh musuh-musuh Islam, pasukan sekutu dari orang musyrik, orang Yahudi, dan beberapa orang-orang kafir dari Arab pada waktu itu mengepung kota Madinah, ya, dari segala sisi. Maka Rasulullah SAW bermusyawarah dengan para sahabatnya karena diserang oleh pasukan yang banyak. Kemudian salah seorang sahabat mengusulkan, mari kita bikin khandaq. Khandaq itu parit, selokan, ya, buat lubang agar mereka, musuh-musuh itu, tidak bisa masuk ke kota Madinah. Dibuat parit-parit, ya, ini dikenal dengan khandaq. Ya, maka dikisahkan pada waktu para sahabat itu menggali parit khandaq, Rasulullah SAW menggaris kepada kami khandaq, parit yang dalam, buatlah khandaq di sini. Beliau menggaris dari sini sampai sana pada waktu perang Ahzab. Maka pada saat menggali ditemukan sebuah batu besar putih yang bulat. Para sahabat menemukan batu tersebut. Batu tersebut tidak bisa dihancurkan, bahkan membuat alat-alat kami patah. Alat-alat sahabat pada waktu menghancurkan batu itu tidak bisa, malah patah semuanya. Itu batu yang sangat hebat, sangat keras. Maka kami pun menceritakan batu tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil linggis dari sahabat Salman Al-Farisi, kemudian beliau memukul batu tersebut dengan sekali pukul di linggis. Maka batu tersebut pecah, terbelah, dan keluarlah dari batu tersebut cahaya yang sangat terang yang menyinari kota Madinah. Ya, bayangkan, batu keluar cahaya yang sangat terang sehingga seluruh kota, seluruh kampung bercahaya bagaikan sinar lampu pada malam hari yang gelap gulita. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir Allahu Akbar, dan kaum muslimin pun bertakbir. Kemudian dipukul lagi kedua kali, maka batu tersebut terbelah dan mengeluarkan cahaya lagi. Demikian pula yang ketiga kali. Ya. Ini batu yang hebat, batu yang mengeluarkan cahaya. Apakah para sahabat mengkeramatkan batu tersebut? Batu, belahan batu itu dibawa pulang ke rumah agar rumahnya itu tidak ada bahaya. Apakah batu tersebut dijadikan batu akik? Ya. Bisa bercahaya akiknya, bisa kuat, bisa kebal. Tidak ada sama sekali sahabat yang seperti itu. Bah, juga Rasulullah tidak pernah memerintahkan seperti itu. Padahal batu ini punya cahaya yang hebat. Bukan sembarangan batu. Tapi tidak ada yang mengkeramatkan, yang membawa pulang. Ini dibuat apa, dianggap batu yang hebat. Tidak ada. Batu ya sudah, selesai. Batu biasa. Ya. Ini bukti yang menunjukkan tidak boleh seseorang mengkeramatkan sesuatu. Akik ini bisa, kalau punya akik ini bisa kaya, mendatangkan rezeki. Kalau sakit bisa menyembuhkan penyakit. Mana dalilnya, mana buktinya? Ini saja batu saja tidak pernah dijadikan seperti ini. Ya. Kemudian yang ketiga, batu Hajar Aswad. Ya, Hajar Aswad yang dikenal, yang ada di Ka'bah, di salah satu sisi Ka'bah, dinamakan Hajar Aswad, batu yang hitam. Hajar Aswad ini, bapak-bapak, ibu-ibu, merupakan batu dari surga. Ya. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Nazalal Hajar Aswad minal jannah." Batu Hajar Aswad itu adalah batu yang turun dari surga. Wa huwa asyaddu bayadan minal laban. Dulu Hajar Aswad itu warnanya putih sekali, lebih putih daripada susu. Fasawwadathu khotoya bani Adam. Kemudian sekarang berubah jadi hitam disebabkan karena dosa-dosa manusia. Ya, ini batu dari surga. Tapi adakah sahabat yang menjadikan Hajar Aswad dijadikan jimat, dijadikan akik, cincin akik? Ya, tidak pernah. Seperti itu. Ini padahal batu surga, bukan batu dari gunung, bukan batu dari sungai. Batu dari surga, tapi tidak ada yang mengkeramatkan, tidak ada yang menganggap itu hebat. Tidak pernah, karena tidak ada dalilnya. Ya, hanya seperti dari surga, ya sudah dari surga, selesai. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, pernah mencium Hajar Aswad. ya, pada waktu haji disunahkan pada waktu tawaf itu mencium Hajar Aswad. Beliau berkata, "Inni a'lam annaka hajarun." Saya itu tahu kamu itu batu biasa. Ya, kamu memang dari surga, tapi kamu batu biasa, tidak bisa mendatangkan manfaat. La tadurru wa la tanfa. Tidak bisa mendatangkan bahaya dan tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan rezeki, kekayaan, kekuatan, tidak bisa, atau mencegah penyakit, tidak bisa. Ya, kamu itu cuma batu biasa, walaupun dari surga, tapi batu biasa. Walaula anni ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka. Kalau seandainya aku tidak pernah melihat Nabi menciummu, maqabaltuka, maka tidak mau aku cium kamu. Untuk apa? Ya. Karena semata-mata mengikuti sunnah Nabi mencium batu tersebut, maka disium. Tapi kalau seandainya tidak, maka tidak mau Umar menciumnya. Padahal batu dari surga, apalagi dibuat akik, disimpan di rumah, diagungkan, tidak ada ajaran Islam seperti itu. Mengkeramatkan benda-benda, tempat-tempat, atau sesuatu-sesuatu yang tidak ada dalilnya. Ya. Kalau ada dalilnya, maka boleh. Kalau ada dalilnya, contohnya apa, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudaraku, tempat-tempat atau sesuatu-sesuatu yang keramat, punya kekuatan, kelebihan. Contohnya apa? Contohnya yang pertama adalah Al-Quran. Ya, Al-Quran itu sesuatu yang punya kekuatan, yang lebih daripada sekedar kitab. Ya, kitab itu buku, bacaan. Banyak kita punya buku, tapi Al-Quran itu beda dengan sekedar buku biasa. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah, wal hasanatu bi asyri amdaliha." Barang siapa yang membaca Al-Quran, maka satu huruf satu kebaikan, dan satu kebaikan itu 10 pahala. Kalau kita baca Quran, tidak ada pahala. Kita baca majalah, tidak ada pahala. Tapi kalau kita baca Al-Quran, satu huruf satu pahala. Beda, punya kelebihan. Karena apa? Karena ada dalilnya, ya, dari sisi bacaannya. Tapi tidak boleh kita meyakini Al-Quran keramat, kemudian bisa kalau disimpan di rumah bisa mendatangkan rezeki semata-mata Al-Qur'annya, tapi tidak pernah dibaca, tidak pernah dipelajari juga tidak bisa. Kemudian masjid itu adalah tempat yang ada kekuatan, ada kehebatan dibanding tempat yang lainnya. Rumah Allah lebih hebat dari rumah-rumah yang lain. Barang siapa yang sholat di masjid 27 derajat pahalanya daripada sholat di rumah. Ya, ini ada dalilnya seperti itu. Ya, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, sholat di sana pahalanya dilipat gandakan daripada tempat-tempat yang lain. Maka kita katakan itu keramat. Ya, keramat dari sisi ada kelebihan pahala bagi orang yang sholat padanya, bagi orang yang membacanya, karena ada dalil. Tapi kalau tidak ada dalil dalam Al-Quran atau hadis, tidak boleh kita meyakini kekeramatan, meyakini ada kekuatan lebih dalam suatu benda atau suatu tempat atau hewan, ya, tanpa tadi ada bukti dalil dalam Al-Quran ataupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini termasuk kebiasaan, kebudayaan orang-orang jahiliyah. Kita sebagai orang muslim, orang Islam, tidak boleh meyakini hal-hal tersebut. Ya, ini bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudaraku jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada malam hari ini membahas tentang salah satu kebiasaan orang jahiliyah, yaitu banyak menjadikan benda-benda itu dikeramatkan tanpa ada dalil. Dan sebagai orang Islam kita harus menghindari dan menjauhi kebudayaan tersebut, kebiasaan tersebut. Nah, ya, sebelum kita akhiri, jika ada pertanyaan atau yang kurang jelas, dipersilakan. Meyakini suatu pohon ataupun daun yang bisa berkhasiat untuk obat. Ya, meyakini suatu daun ya berkhasiat untuk obat. Ya, maka untuk obat menyembuhkan penyakit itu harus ada dalil. Ya, kalau sesuatu itu bisa menyembuhkan penyakit harus ada dalil, ada buktinya, harus ada dasarnya. Dasar itu ada dua macam. Yang pertama dasar secara syariat, misalnya apa, madu. Ya, madu itu minuman yang menyehatkan. Madu itu minuman yang sebagai obat, itu ada dalilnya dalam Al-Quran, dalam hadis, maka kita yakin. Kemudian bukti atau dalil yang kedua adalah bitajrubah. Tajrubah itu dengan penelitian atau dengan percobaan, uji coba secara medis, secara klinis, yang memang sudah terbukti dalam ilmu kesehatan, dalam ilmu kedokteran. Ya, bukan hanya omongan, bukan hanya sekedar berita, tapi sudah ada melalui penelitian-penelitian. Ya, maka seperti itu boleh. Ya, misalnya apa, pohon atau daun, daun herbal-herbal yang sudah terbukti di situ daun ini mengandung zat ini, mengandung khasiat ini secara teruji, secara medis, secara kedokteran. Ya, maka boleh diyakini dan boleh diamalkan. Tapi kalau tidak ada bukti, tidak ada dasarnya secara syariat ataupun secara ilmu kesehatan yang jelas, yang ilmiah, maka tidak boleh. Ya, seperti itu ya. So. Ya, baik, kita akhiri sekali di sini. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.